الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Halakan 18 matan yang baru ya. Yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha'u wa yakhdhuru wa yabtali adlan. Ini bukan? Ya. Yang atas sudah dibaca belum? Hah? Udah? Baik. Qala al-musannif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala yahdi man yasha, maka dia memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki, tentunya dengan sebab ya. Dengan sebab, sebagaimana di kajian kita, di kajian Al-Qawaidul Hisan. Dia memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki. Wa ya'simu wa yu'afi, dia melindungi. Ya, dan dia yu'afi, dia menyehatkan. Ya, membuat sehat, fadlan, sebagai karunia. Wiyudillu mayyasha'u, dan dia Allah Subhanahu wa taala ya menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki, tentunya dengan sebab dari si hamba. Ya, barakallahu fikum. Wa yakhdhulu, dan dia menelantarkan siapa saja yang dia kehendaki. Wa yabtali, dan dia memberikan ya apa namanya cobaan atau ujian ya adlan, kepada siapa saja yang ia kehendaki dengan penuh keadilan. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi, semua hamba mereka yataqallabun, mereka berubah-ubah, mereka hanya berkutat di dalam kehendaknya. Baina fadlihi wa adlihi, di antara karunia dan keadilannya. Wa huwa muta'alin 'anil a'dadi wal andad, dan dia Allah Maha Tinggi dari andad, lawan-lawannya, dari addad, lawan-lawan, wal andad, dan segala tandingan. Ya, kemudian ya la radda li qada'ihi, tidak ada yang mampu menolak keputusannya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang dapat menolak hukumnya. Wala ghaliba li amrih, dan tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Amanna bidzalika kullih, kita mengimaninya semua itu. Wa aiqanna anna kullan min indih, dan kita pun meyakini bahwasanya semua itu dari sisinya. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa, dan bahwasanya Nabi Muhammad itulah al-Mustafa, hamba pilihan. Wa nabiyuhu al-Mujtaba, dan nabinya juga Mujtaba. Mujtaba itu al-Mukhtar, yang terpilih. Ya, wa rasuluhu al-Murtada, dan rasulnya yang diridhoinya. Baik. Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Namun Syekh Al-Albani ya sepertinya beliau tidak menjelaskan secara keseluruhan dari matan per matan. Lihat dulu di matan, yahdi mayyasha, dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki, tentunya dengan sebab. Ya, orang yang mengikuti keridhaan Allah, dia yang dapat hidayah, sebagaimana yang ya, pekan lalu kita atau pertemuan sebelumnya kita bahas. Wa ya'sim, dia memberikan perlindungan. Wa yu'afi, memberikan kesehatan. Wa alafiat, fadlan, sebagai karunia. Wayudillu man yasha wa yakhdhu wa yabtali adlan, dan dia menyesatkan siapa saja yang ia kehendaki. Wa yakhdhulu, menelantarkan atau juga bisa menghinakan, serta memberikan ujian sebagai suatu keadilan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan siapa saja yang Allah kehendaki siapa dari hamba-hambanya yang disesatkan. Namun tentunya ini dengan sebab. Ya, kalau hamba mereka condong kepada kesesatan, maka Allah akan sesatkan dia. Ya, barakallahu fikum. Ini sudah dibahas berikutnya ya. Ya, kemudian ya. Namun si hamba ini diberikan pilihan. Diberikan pilihan, diberikan kemampuan, kudroh, sehingga dia dapat memilih mau condong kepada hidayah atau mau condong kepada kesesatan. Tayyib barakallahu fikum, sebagaimana di ayat wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra. Nah, ini orang yang condong kepada kesesatan. Ya. Dan orang-orang yang bakhil, yang merasa diri cukup serta mendustakan surga paling terbaik, maka dia akan, maka kami akan menyiapkan jalan untuknya kesulitan. Ya. Ini adil sebagai balasan karena mereka berpaling dan mereka tidak menginginkan kebaikan dan memang tidak menginginkan ketaatan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Orang fasik, orang kafir tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tidak mendzalimi secara serta-merta sekonyong-konyong, tidak demikian. Wa ma dzalahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, namun mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Nah, jadi ketika mereka condong kepada keburukan, maka Allah sesatkan mereka. Nah, ini ada sebab, ya, ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Baik. Ya. Kemudian wa kulluhum yataqallabun, semuanya berputar di dalam kehendak Allah, baina fadli wa adli, antara ya, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba tidak dapat keluar ya dari ya keputusan Allah ini. Semuanya berada dalam roda keputusan Allah. Ya, kita semua berkutat dalam kehendak Allah, apakah dapat karunia dalam antara karunia-Nya ya terhadap orang-orang yang taat mengerjakan kebaikan, atau keadilan Allah terhadap orang-orang yang kafir dan syirik. Itu aja maksudnya, ya. Fadlihi wa adlihi. Fadlihi ini keutamaannya, karunia-Nya bagi orang-orang yang bertauhid, berbuat kebaikan, yang taat. Wa adlihi, keadilannya bagi orang-orang yang kafir, yang syirik, yang jahat. Ya, barakallahu fikum. Ini sebabnya nama-nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, karena Allah memiliki sifat hikmah, yaitu yang bijaksana. Ya, bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak zalim. Meletakkan karunia pada orang yang taat, meletakkan ya, keadilan pada orang-orang yang jahat. Ya, barakallahu fikum. Wa huwa muta'alin, ini karena enggak dibahas ya, saya sebutin ya biar antum paham sedikit maksud matannya ya, karena Syekh di sini tidak fokus ke situ. Syekh Albani, Syekh Albani hanya fokus ke penjelasan Nabi ya. Wa huwa muta'alin anil addadi wal andad, dan Allah maha tinggi dari lawan-lawan dan tandingan. Ya, muta'alin maknanya maha tinggi. Maha tinggi dengan apa? Zat, kekuasaan dan kedudukan. Ya, kalau orang-orang Asy'ariyah mereka menyatakan yang tinggi itu adalah bukan zat Allah, tetapi uluwul qadar wa uluwul qahar. Ketinggian Allah itu hanya ketinggian qadar dan qahar. Yaitu ya, ketinggiannya hanyalah qadar wal qahar, kekuasaannya dan qahar. Bagaimana Allah menundukkan lawan-lawan atau sekutu-sekutunya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan uluwullah, ketinggian Allah, uluwudzat, uluwul qahar wa uluwul qadar. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian addat, ya, addat jamak dari diddun, lawan-lawan, yaitu mereka yang menentang Allah, tidak ada satupun yang dapat menentang Allah. Ya, tidak ada satupun yang dapat menentang Allah dari makhluk-makhluk yang dapat melawan Allah. Tidak ada satupun. La mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka begitu yang Da'bi katakan dalam setiap doa ya, selepas sholat fardu. Tidak ada yang mencegah apa yang kau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang kau cegah. Ma yaktahullahu linnas min rahmatihi wa la munsikalah wa la mumsikalaha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dih. Ya. Wa huwal aziz al-hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmatnya, tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Ya. Kemudian wala radda li qada'ihi. Saya sengaja sebutin ini ya, karena Syekh Albani fokus di penjelasan Nabi saja. Ya, di matan terakhir, di matan 29. Ya. Wala radda li qada'ihi, tidak ada yang dapat menolak ketentuannya. Wala mu'aqqiba li hikmatihi, dan tidak ada yang dapat menolak hukumnya. Ya, tidak ada yang dapat menolak hukumnya. Nah, ini perhatikan. Allah berfirman apa? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah menetapkan sesuatu, dia hanya menyatakan jadilah, maka jadi. Ya, wala mu'aqqiba li hukmihi. Nah, ini ada di ayat di Al-Qur'an ya. Itu apa? La mu'aqqiba li hukmihi wa huwa as-sari'ul hisab. Ya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya dan dia yang maha cepat hisabnya. Ya, apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada siapapun yang bisa membatalkan atau menentang Allah. Ya, berbeda dengan makhluk yang kadang-kadang dibatalkan, dihalang-halangi. Nah, ya, wala ghaliba li amrih, tidak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Ya, apabila Allah memerintahkan sesuatu, tidak ada yang dapat mengalahkan ketetapan hukum Allah. Ya, nah perintah-perintah Allah ini bersifat hukum-hukum syar'iyah. Ah, sedangkan ketetapan hukum Allah hukum alamiyah. Ya. Ya, kalau hukum-hukum syar'iyah dapat dihalang-halangi, ditentang, ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian amanna bidzalika kullih wa ayqanna anna kullan min indih. Kita mengimani semua itu dari Allah semuanya, dan kita meyakini bahwasanya itu dari Allah semua. Ini jelas ya. Bahwasanya akidah kita ini, kita beragama kepada Allah Ta'ala, tidak sekedar hanya kita ucapkan, namun juga kita ikuti ya, dari sanubari kita. Nah kemudian, wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa nabiyul mustaba wa rasuluhu al-Murtado, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Albani di mata. Ya, Syekh Albani hanya fokus di situ. Makanya tadi kita sebutkan secara ringkas penjelasan dari mata. Ya, coba dibaca di mata di sini. Tafadhol. Siapa? Si Paris, Riz, baca Riz. Halaman 19 itu berarti syarah. Alusi. Wan nabiyya ma'tuf rasul. Wan nabiyya man mu'ita litaqdirin syar'in min qablihi. Wan nabiyya man mu'isa litaqriri. Litaqriri mudaf syar'i man qablahu. Wa huwa mudaf mudaf mudaf wa huwa mudaf man qablahu. Terus. Ya, kata Syekh Al-Albani, i'lam. Ya, maka ketahuilah anna kulla rasulin nabiyyun, bahwa setiap rasul itu pasti nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasulan. Namun tidak setiap rasul adalah tidak setiap nabi adalah rasul. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan jumlah rasul 313. Jumlah nabi berapa? 124.000. Maka otomatis rasul adalah nabi, tidak setiap nabi adalah rasul. Ya, waqad zakaru, dan para ulama telah menyebutkan ya furuqan, berbagai perbedaan ya bainar rasuli wan nabi, antara rasul dan nabi. Taraha fi tafsiril Alusi. Anda bisa lihat ini di tafsir Al-Alusi. Ya, di tafsir Al-Alusi. Kemudian wa ghairihi, atau di buku-buku yang lainnya. Wala anna al-aqrab, ya mungkin pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah anna ar-rasula man bu'itsa bi syar'in jadidin. Bahwasanya rasul itu adalah seorang yang diutus dengan membawa syariat yang baru. wan nabiyya man bu'itsa li taqriri syar'i man qablah. Sedangkan nabi, beliau nabi ini hanyalah yang diutus untuk mentakrir, menetapkan syariat para nabi atau rasul yang sebelumnya. Jadi kalau para nabi ini, misalkan nabi itu dia hanya melanjutkan tongkat estafet kenabian dari sebelumnya. Tapi kalau rasul itu ada syariat baru. Ya, makanya Nabi Isa membawa syariat yang memperbaharui Tauratnya Nabi Musa. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW memperbaharui seluruh syariat yang ada. Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Nah, makanya beliau adalah Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, kalau ada yang menyatakan ini memang pendapat ulama, kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, kalau Nabi enggak, ini kurang tepat. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pun menyatakan bahwasanya Nabi itu ya juga wajib. Wa idza kana haqqan 'alaihi ayunzira ummatah. Nabi pun juga wajib memperingatkan umatnya dari kebaikan yang ia ketahui, ya, dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang ia ketahui. Jadi Nabi juga wajib. Nah, ini penjelasan dari Syekh Al-Albani ini sepertinya sudah bagus. Ya. Wa huwa bi tab'i, dan Nabi ini tentu saja tab'i, ya, tentu saja kayak taba'an, of course gitu kalau orang barat ngomong. Ya, tentu saja ma'murun bi tablighihi. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang Allah firmankan kepadanya. Idz minal ma'lum, karena merupakan hal yang sudah diketahui, annal ulama ma'muruna bidzalik, bahwasanya para ulama pun diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ini ulama bukan nabi. Jangankan ulama, kita aja nih kalau kita ngelihat kemungkaran, kita tahu itu mungkar, kita diperintahkan enggak untuk menyampaikan itu mungkar? Islam diperintahkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi wa ilam yasati fa bilisani wa ilam yasati fa biqalbi wa dzalika adabul iman. Ya. Lihat, kalau enggak mampu dengan lisan, dengan tangan, kekuasaan, kalau enggak mampu itu mencegah kemungkaran, ya udah benci dalam hati serta menghindar. Ini kata Syekh Shalal Al-Fauzan, bukan cuma benci dalam hati serta menghindar dari kemungkaran tersebut. Nah, ini pun dzalika adabul iman, iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah, ya. Nah, kalau kita aja nih bukan ulama, ya, disyaratkan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita lihat kemungkaran, ya, kita mampu cegah, ya cegah. Gak bisa, jangan karena saya kan belum jadi ulama, ada tetangga saya syirik, ya biarin aja lah. Ibu saya gak sholat, biarin aja lah. Kakak saya masih ya minum-minuman keras, biarin aja lah. Saya gak berani menyampaikan. Kenapa? Belum jadi ulama. Belum ngawur, sesat. Kayak begitu. Ya. Nah, di usul salasa jelas itu. Ya. Bahwasanya wajib bagi kita mempelajari empat hal. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi. Ya. Wasani apa? Al-amalu bi wasalis ad-da'watu ilaih. Warabi as-sabr 'alal ada' fihi. Lu jelas dakwah. Ya, mendakwahkan, karena kita adalah umat dakwah. Umat dakwah, ya. Enggak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak sesama kita yang memberikan peringatan, siapa lagi? Nunggu jadi ulama, loh, enggak ada yang dakwah kalau begitu, enggak ada yang mencegah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga kekeliruan ikhwah. Ya, kekeliruan sebagian pemahaman ikhwah, nunggu judul jadi ulama. Akhirnya dia enggak mau khutbah. Padahal di kampung dia itu enggak ada khotib yang ngerti pemahaman yang benar kecuali dia. Karena dia ya terlalu pesimis, akhirnya dia enggak khutbah. Akhirnya yang khutbah ya para musyrikun. Ngajarin dia itu kesyirikan. Giran musyrikun khutbah, dia marah-marah. Disuruh khutbah enggak mau. Nah, ya. Belum bisa. Ya, kenapa takut suruh jadi imam? Aduh. Khutbahnya bisa, ngimaminnya enggak bisa. Al-Fatihah blepotan. Ah, ini muskilah berarti. Ah, Allah musta'an. Ya. Fahum bidzalika aula, maka para nabi kalau begitu lebih utama untuk menyampaikan kama la yakhfa, sebagaimana hal ini tidak tersamarkan lagi. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Syekh cuman enggak menjelaskan ya maksud Nabi Muhammad abduhul mustafa wa nabiyuhu mujtaba. Ya. Abduhu al-mustafa. Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang terpilih. Mujtaba sama terpilih juga, cuman maknanya lebih ke apa? Muftar ya. Yang dipilih begitulah. Ya. Syekh hanya sebut saja, ya kita lanjut aja, kita ikutin aja Syekh Albani di sini dalam menjelaskan. Ini singkat sekali ya, kami letak link komentar aja, syarah ringkas. Kemudian berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa annahu khatamul anbiya'i, imamul azkiya'i, wa sayyidul mursalin. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi, imamul azkiya', pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, wa sayyidul mursalin, dan penghulunya para rasul. Ya, dia penghulunya para rasul. Habibu Rabbil Alamin, kekasih Rabb semesta alam. Ya, tapi itu syarahnya ini dulu ya. Dibaca dulu deh ya, syarahnya. Siapa? Sini berikutnya. Ini apa? Isan, baca san. Air Pak Sultan Isa atau Nasma. Nah itu majrur kan fi pisab hati tasiwasitin. Kalau akwal itu ada alifnya akwal, an akula begitu. Yashtaritun. Yashtarituna bil hadithi alladhi yajibu al-imanu bihi an yakuna mutawatiran. Fakaifa yu'minu biha man sarraha bi anna al-aqidata la tukhadhu illa min al-Qur'an kasyaihi salat. Kasyaih, siapa itu namanya itu? Syaltut. Kasyaih Syaltut. Nah, Syaltut ini ghairu munsharif atau enggak ya? Syaltut, fa'lul. Ini wazan Arab sepertinya. Fa'lul ya Syaltutin, ka Syekh Syaltutin wa ghairi. Wazan Arab sepertinya. Firisalati ujubul akhi bilhadithil ahadi bilaqidati wa rabu ala syubahil mukhalifina wa dakatu bi akhari bi akhiriha ishrina misalan minar aqaini astabitati bilahadithi as-suhihati Yang dimohon ya, kata Syekh Albani, lihat di halaman berapa ini? 20. Ya. Kata beliau, hadhihi al-aqidah sabatat fi ahadisa katsiratin mustafidatin. Aqidah ini ya sabatat ya. Aqidah ini adalah aqidah yang telah ya, ya, tetap ya, ditetapkan hadis-hadis kita ini telah berlaku dalam berbagai hadis-hadis yang sangat banyak yang mustafidah, yang kamil, mustafidah kamil, ya kamil biziyadah itu kan makna mustafidah, yang sempurna, yang lengkap. Talaqatha al-ummatu bil qabul, yang umat telah menerimanya. Ya, wa qad dzakara syarih, syarih di sini maksudnya siapa? Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi. Ya, Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi telah menyebutkan syarah beliau di halaman 169 catatan keempat. Ya. Ta'ifatan, sekelompok orang minha dari mengenai ini, apa namanya? Kelompok umat ini yang berakidah dengan ini. Atau hadis-hadisnya, afwan, minha hadis-hadis tersebut, ya, sekelompok hadis-hadis tadi, sejumlah hadis-hadis tadi, fahiyat tufidul ilma wal walakinah, maka hadis-hadis ini yang sahih ini memberikan faedah ilmu dan keyakinan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin yakinan, penghulunya para rasul secara yakin. Wa minal mu'sif, namun yang disayangkan anakulah yang saya katakan, inna hadhihi al-aqidata la yu'minu biha ulaika alladhina yashtarituna fil hadis ya alladhi yajibu al-imanu bihi ay yakuna mutawatiran. Namun yang disayangkan saya katakan, sesungguhnya akidah ini ternyata tidak diimani, tidak dipercayai oleh mereka yang mempersyaratkan ya diterimanya hadis ya sebagai landasan bab akidah itu wajib diimani hadis tersebut kalau hadisnya mutawatir. Nah, sekarang hadisnya mutawatir nih, ayo gimana kalian mau mengimani enggak? Fa kaifa yu'minu biha man sarraha bi anna al-aqidata la tu'khadhu illa min al-Qur'an? Gimana ceritanya mau beriman orang-orang kepada hadis ini? Orang-orang yang telah ya menjelaskan, mendeklarasikan dengan jelas, dengan tegas bahwa akidah tidak boleh diambil referensinya kecuali dari Al-Qur'an saja. Nauzubillah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Syautut dan yang lainnya. Wa qad radattu ala haula'i jami'an, dan saya telah membantah mereka semua. Min isrina wajhan, dari 20 sisi. Fi risalati, dalam buku saya Wujubul Akhdhi bi Haditsil Ahadi fil Aqidah. Wa raddu, dan terdapat bantahan di buku saya tadi, kata Syekh, ala syubahil mukhalifin, terhadap syubhat-syubhat orang-orang yang mukhalifin, yang menyelisihi akidah yang benar. Wa dzakartu fi akhiriha 20 mithalan, dan saya menyebutkan di akhirnya 20 contoh minal aqaid as-sabitah, dari akidah-akidah yang ya yang telah ditetapkan ini fil ahadis as-sahihah, dalam berbagai hadis-hadis yang sahih, yulzimuhum jahduha wa adamul imanu biha. Ya, wa adamul imani biha. Yang apa namanya? Yang penentangan mereka ya, dan yang ini berkonsekuensi mereka menentang atau menolak hadis tersebut. Ya, wa hadhil aqidah wahidatun, maka akidah ini adalah akidah yang satu. Ya. Faraji'ha, maka silakan merujuk ya ke buku saya tadi, fa innaha matbu'un matbu'atun. Karena buku saya tadi itu sudah tercetak. Ya, wahamatun, dan penting. Ya, artinya sangat bagus, bukan mau merekomendasi diri sendiri. Ya, tetapi sebagai bentuk nasihat. Na'am barakallahu fikum. Kemudian qala wa habibu rabbil alamin, dan beliau Nabi SAW adalah habib, kekasih Rabbul Alamin. Ya. Baca syarahnya di sini. Suhiti. Khullah a'la martabatin, a'la martabatan, apa ya Rabbi martabatan, kok keliru itu tamyiz. Terus minal mahabbati wa akmalu. Terus sallallahu alaihi wasallam ittakhadani atas Ibrahim Khalilah. Walidzalika lam yathbut fi hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fatanabbah fi namr fi al-fikrati fikrah faqrah wa khamsatin wa ishrin terbalik 52 berarti isnaini wa khamsin terus dihada fi kalam syarifi alaiha baik ya kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengomentari apakah Nabi SAW Khalil apa Habib Habibullah gitu kan ya kan ada tuh di mana tuh di selawat-selawat ya selawat Badar Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah gitu kan Yasin Toha itu kata mereka adalah tafsirnya Rasulullah. Huruf-huruf mukhotoah itu tafsirnya siapa? Rasulullah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Yasin. Yasin itu nama babe anak. Kata mereka Yasin huruf mukhotoah di Al-Quran Yasin itu. Tafsir adalah Rasulullah. Maka mereka mentafsirkan. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah. Ya Allah, insyaallah. Wa bil hadi rasulillah. Wah itu si akal ya. Wa kulli mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah. Masyaallah. Ya, fikri ya. Pakai trimping ketimpring. Ya. Masyaallah. Ya. Nah Habibullah benar enggak Rasulullah Habibullah? Kata Syekh Albani, bal huwa khalilu rabbil alamin. Enggak benar. Bahkan beliau adalah khalil. Ya, beliau adalah khalil. Yaitu khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Ya. Kalau Habib itu kekasih, khalil itu di atasnya lagi. Kalau Habib punya kekasih, ntar punya kekasih yang lain. Kan biasa begitu. Ya. Antum, misalkan Raymond. Kalau udah punya istri, ngomong ke istrinya, anti habibati, ya. Kamu kekasihku. Apakah Raymond ya, masih memungkinkan punya kekasih yang lain? Masih. Kecuali Raymond bilang, anti khalilati. Wah itu udah gak ada lagi itu dah. Dan syirik itu nanti gak boleh. Nah, karena, ya, alladzina amanu asyhadu hubba lillah. Kalau orang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Nah kalau khullah, hanya pada Allah, gak ada yang lain. Ya, gak ada yang lain. Fa innal khullah ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Ubudiyah. Kalau antum mau baca penjelasan lebih detail mengenai hal ini baca kitab Al-Ubudiyah ya karya Ibnu Taimiyah. Saya kajiannya ada pernah selesai. Ada enggak tuh di Telegram? Ya Syarah Syekh Fauzan. Yang namanya khullah itu a'la martabatan, lebih tinggi martabatnya minal mahabbah. Dari sekedar kecintaan. Khullah lebih tinggi. Ya, khullah itu lebih tinggi. Ya. Walidzalika qala oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya innallaha takhadani khalilan kama takhadani Ibrahim khalilan Allah telah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim aku khalil makanya Nabi bersabda apa dia enggak punya khalil yang lain law kuntu attakhidu khalilan ya seandainya saya menjadikan salah seorang di antara kalian ada khalil buat saya latakhattu siapa Abu Bakrin Khalilan. Pasti saya akan hanya menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil saya. Ya, sebagai Khalil. Taib. Ya. Inna Allah takhadani Khalilan kama takhada Abu Bakr Ibrahim Khalilan. Ya, jadi enggak cukup kalau dikatakan Habibullah. Ya, karena kata Habibullah bisa dipakai untuk setiap mukmin. Ya. Jadi Nabi SAW kalau begitu enggak punya nilai dong. Ya. Nilainya sama aja. Ya, mesti kita datangkan khullah. Tidak ada seorang pun yang pernah meraihnya mendapatkan hal ini kecuali dua nabi aja, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kurang ya kata Khalil, ini kurang. Tapi bisa dimaklumi ya, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi keliru di sini, ya biasa lah. Ah, tidak sampai keliru yang pada perkara usul. Ya ini mungkin karena ya, golibnya di zaman beliau disebutnya Habib. Ya ini tidak masalah. Yang penting dijelaskan ini keliru. Ya, kemudian walidzalika lam yasbut fi haditsin annahu habibullah. Oleh karena itu tidak terdapat keterangan dalam hadis bahwasanya beliau adalah habibullah, enggak ada. Yang ada justru apa? Sayyid, ya enggak? Wa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah sayyid penghulunya anak Adam, wala fakhra, dan tidak ada dan tidak ada kebanggaan. Aku tidak berbangga. Nah, kalau sayyid ada, kalau habib enggak ada. Ya. Habib enggak ada. Kalau habib ya enggak ada. Ya. Jadi kita semua ya, kita menjadikan Allah kekasih kita ya, Allah habibuna. Ya. Paham enggak sini? Ya. Allah mencintai si fulan, ya berarti si fulan itu adalah habibullah. Ya, habibnya Allah artinya orang yang dicintai, habib. Ya. Habib ya. Kekasih ya. Tapi barakallahu fiik. Tapi kalau khullah udah kesayangan. Ya. Fatanabbah, maka perhatikan hal ini waraji bil baqarah al-atiyah dan merujuklah nanti di paragraf berikut halaman 25 basqan sebagai penjelasan lebih luas lagi lihada mengenai hal ini fi kalami syarih wa alaiha terkait ucapan asy-syarih yaitu Ibn Abil Is al-Hanabi ya dalam pembahasan ini. Naam. Summa qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu ya faghayyun wa hawa wa hawan. Maka setiap klaim pengakuan Nabi setelah beliau, setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah ghay, kesesatan, wa hawa dan hawa nafsu semata. Ya, nafsu. Ya. Jadi tadi sudah lewat ya, beliau adalah penutup para nabi. Jadi semua klaim yang menyatakan setelah Rasulullah ada nabi lagi itu batil. Ya, itu batil. Ya. Tapi nanti Nabi Isa bakal turun ya di akhir zaman. Antum mengimani enggak? Apa antum kayak Ahmadiyah? Nabi Isa udah mati gitu. Ya. Nabi Isa belum wafat kan? Nanti akan turun ke akhir zaman kan? Nah, berarti Nabi Isa nabi kan? Nabi. Jadi turunnya jadi nabi apa gimana tuh? Siapa di sini yang mesti jawab? Niko. Hah? Antum ngerti enggak ada tanya apa? Nabi Isa kan nanti turun di akhir zaman. Ya. Di Menara Putih di Damaskus. Nanti membunuh Dajjal, mematahkan salib, ya. Membunuh, membasmi babi-babi. Ya. Ya, Nabi Isa turun nanti, masih hidup. Ini Isa itu nabi kan, Niko? Nabi kan? Ya, kalau dulu kan antum meyakini Nabi Isa Tuhan, sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah. Nah, sekarang meyakini Nabi Isa nabi di antara nabi-nabi Allah. Nah, Niko, ketika nanti Nabi Isa itu turun sebagai nabi apa sebagai apa, Niko? Hah? Sebagai umatnya Nabi Muhammad, berarti udah enggak jadi nabi lagi dong. Hah? Mana? Zaki. Hah? Ngapain antum megang handphone? Mau searching. Baru ditanya gini aja searching, ya, apa ya? Hah? Gimana Zaki? Ayo Zaki. Ya. Jadi Nabi Isa datang ke di akhir zaman bukan sebagai nabi, apalagi rasul, tapi sebagai apa? Kata para ulama sebagai mujaddid. Status kenabiannya enggak copot karena beliau hadir di tengah umat. Status kenabiannya enggak copot. Beliau tetap nabi, tetap rasul untuk umatnya Bani Israel. Untuk umatnya, bukan untuk kita. Artinya ketika beliau hadir kita tetap bersyariat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau pun juga bersyariat dengan syariat Rasulullah. Beliau ikut salat dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'u ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup hari ini, dia enggak punya kelapangan apa-apa. Enggak bisa dia kecuali dia mengikuti aku. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka beliau datang nanti sebagai pemberharu. Ya, sebagai mujaddid. Mujaddid itu apa sih artinya? pemberharu ya. Ya, bukan membawa syariat baru. Ya. Pemberharu bagi agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai pengikut Nabi dan akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW, namun status kenabian dan kerasulan beliau tidak copot. Kenapa? Karena beliau sudah jadi Nabi dan Rasul untuk Bani Israel waktu itu dengan kitabnya Injil. Ya. Dan beliau tidak diturunkan wahyu lagi oleh Allah. Nanti ketika Isa turun, tidak dapat wahyu lagi. Ya, tidak dapat wahyu lagi. Wahyunya sudah ketika dahulu. Ya, ketika beliau berhadapan dengan ya Bani Israel. Nah. Terus mana lagi tadi? Sudah dibaca nih belum syarahnya? Hah? Belum. Nah. Coba siapa? Dibaca sini. Ah, ini. Ya, calon pengantin kita ini. Ah. Raymond, Masya Allah. Calon pengantin kan ya kalau Allah takdirkan antum nikah ya calon pengantin ya. Right? Kayak kita kan pasti mati. Kita ini semua camat, calon mati. Raymond kalau ada jodohnya ya nikah entah calon pengantin walaupun nikahnya 12 tahun lagi mungkin. 10 tahun lagi. Kayak kita matinya belum tahu kapan, bisa aja 20 tahun lagi camat, calon mati gitu juga Raymond calon pengantin. Ya, semuanya calon pengantin, gitu enggak? Ya enggak? Asal jangan mikirin mulu aja Raymond. Ya. Dari Raymond baca Raymond. Nushan. Yes, Umu. Tidak usah dibaca itu rujukannya. Kitab silsilah ahal hadis as-sahih. Karya Syekh Al-Albani sendiri. Terus. Mirza Ghulam Ahmad. Berarti Ahmadnya apa? Mudhofun ilaih ya. Nah, apa ini nama ajam? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, kalau nama ajam berarti ghairu munsharif. Ya, tapi kalau dia pun mudhofun ilaih juga ghairu munsharif. Mirza Ghulam Ahmad. Tayyib enggak apa-apa. Terus muntasyirun Almania. Nun apa ba itu? Nun kan? Bukan Albania, Almania. Kalau Albania, Albania. Kalau Almania beda lagi. Ya. Almania apa? Jerman. Terus Wanjiltira. Nanti beda ya. Injiltira, Briton, Ilkantara, Ilkantara berbeda-beda lagi. Kayak beda UK sama England sama the Brit, Britannia, the Great Britannia itu beda-beda. Terus wa Amerika, nah. Eh, kok masa jidun? Masa jidun. Si kok muntah jumu? Terus Muslimin, udah tahu gak ada wow-nya. Al-Muslimina. Fi Suriah, Suriah, Suriah itu negara. Afrodun, isim kana muakhor. Terus. Dulu kita baca. Wow, udah jam 11 nih. Ya, kata Syekh Al-Albani, qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah nushan. Nabi SAW memperingatkan umatnya sebagai bentuk nasihat lahum untuk mereka, wa tahdiran, sebagai bentuk tahdir dari Nabi, peringatan dari Nabi SAW terhadap umat, fi ahaditsa katsiratin, dalam banyak hadis, annahu sayakunu ba'dahu dajjalun katsiruna, bahwa akan ada setelah Nabi SAW nanti para dajjal. Dajjal siko mubalaghah, ya, dari kata dajjala, ya, artinya dajjalun, ya, kadzabun, itu para pendusta yang sangat banyak pendusta. Wa qala fi ba'dihā, dan Nabi SAW bersabda dalam sebagian hadis-hadis tadi, kulluhum yas'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, semuanya mengklaim bahwasanya dia nabi padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Rawah Muslimun, hadis Muslim, riwayat Muslim wa ghairuh, dan yang lainnya. Loh, memangnya Ahmadiyah enggak tahu hadis ini? Tahu. Ya, terus diapain sama mereka? Dipelintir biasa. Kata mereka khatam itu maknanya cincin. Jadi cincin kenabian terus berputar. Jadi nabi cuma cincin, dan cincin kenabian ada lagi. Nauzubillah. Ini ya. Nauzubillah. Padahal sudah jelas pakai la nabiyya lil jinsi. La nabiyya, tidak ada nabi lagi. Ba'di setelahku. Wa min ha'ulai dajjalin, di antara mereka para dajjalin ini ada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Alladhi idda'a nubuwata walahu atba'un muntasyarun fil Hind. Yang dia mengaku nabi, punya pengikut, punya banyak pengikut yang tersebar di India, wal Almania, di Jerman, wal Jintira, di England, wa Amerika, di Amerika, walahum fiha masajidu, mereka pun punya masjid. Ya, masjid-masjid, yudiluna biha al-muslimin, mereka menyesatkan kaum muslimin. Wa kana minhum fi Suriah afradun, dan mereka pun juga punya beberapa kelompok orang di Suriah. Ya, Syalbani tahu karena beliau adalah orang, beliau tinggal di Suriah. Istaqsalallahu sya'fatahum. Ya, maksud dari istaqsalallahu sya'fatahum artinya azalahullahu min asli. Semoga Allah menghilangkan mereka dari sumbernya langsung, ya, dari akar-akarnya. Wa qata'a dabirahum, semoga Allah memutus dari sumber asalnya. Walahum aqaidu katsiratun, mereka memiliki akidah yang sangat banyak. Ghaira i'tiqadihim, selain keyakinan mereka, baqa'an nubuwati. Baqa' maf'ul dari i'tiqad, ya. I'tiqad masdar beramal amal fi'il. Ya, selain keyakinan mereka, ya, yaitu adanya nabi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pribadi menjumpai Ahmadiyah ini banyak di dekat Dieng, Wonosobo. Daerah lor, lor-lor, lengkong lor, lengkong ini, lengkong itu. Ya. Bukan ke Dieng, ya, pegunungan yang mau ke Dieng. Dulu ya waktu ikut ya, kelompok-kelompok yang suka-suka dakwah keliling itu. Nah, saya pernah ke sana itu. Ya, sekian bulan. Ya. Kemana? Ke Wonosobo itu. Wonosobo, masjid-masjidnya itu Ahmadiyah semua. Cuman mereka gak ngerti. Ya. Setiap masuk rumah pasti ada potret poster Mirza Ghulam Ahmad. Setiap rumah. Mereka gak ngerti. Ya, ikut-ikutan aja. Kenapa? Karena dulu katanya tahun 50, tahun berapa ya katanya? Tahun 70-an ada orang-orang Pakistan atau India ke Wonosobo mendakwahkan. Ya, dan mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad nabi. Nauzubillah. Ya, ketika saya dulu ya namanya lagi jamaah apa yang suka keliling itu, ya suruh ceramah kan. Ceramahlah saya. Ceramahlah saya tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sampai pada mengaku apa ada orang yang ngaku-ngaku nabi, oh, berdiri mereka apa melotot mereka semua. Saya enggak tahu, kirain hadirin semangat, tambah semangat. Teman-teman saya kabur semua. Saya bingung kok pada kabur. Dikasih kode, lari-lari. Ya udah keluar, kabur juga. Allah musta'an. Nah, itu di mana? Di Wonosobo daerah Lengkong, Lengkong Lor, Lengkong apa itu namanya. Masih ingat tuh saya daerahnya. Ya. Banyak sekali Ahmadiyah. Allah musta'an. Terus mereka gimana? Kufar, kafir. Ya, enggak ada lagi. Kafir mereka Ahmadiyah itu semua. Tidak ada. Ya. Ada yang di Dajjalun di Indonesia banyak. Ada Musaddek. Ada Lia Edan. Ya. ada siapa lagi yang ngaku-ngaku nabi, ya. Maka mereka kafir semua, mereka kafir, ya. Masih ingat enggak di pelajaran Sittatul Mawadi min Sirah? Ada orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, bersyahadat, enggak pernah berbuat syirik. Enggak pernah berbuat syirik. Ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun dia ya mengakui eksisnya keberadaan Nabi Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Namun dia mengakui eksisnya Nabi Musailimah. Ya, nabi palsu. Apa kata para ulama? Dia apa? Murtad kafir. Jadi kalau ada yang oh enggak apa-apa Mirza Ghulam Ahmad dia nabi juga kafir. Ya. Kata saya Al-Fauzan apa? Bicara Sittatul Mawadi min Sirah. Itu orang ya padahal dia melanggar hak Rasulullah. Ya enggak? Gimana yang melanggar hak Allah? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Kalau melanggar hak Rasulullah kafir, melanggar hak Allah enggak kafir, ini aneh. Maka harusnya akfar, lebih kafir lagi. Kayak begitu. Tapi udah jam 11 ya, kita pindah ke Qaidul Ihsan. Qaidul Ihsan. Catat sampai sini ya. Halaman berapa ini? 22. Salafuhum fihi Ibnu Arabi As-Sufi. Habis ini. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qaidul Ihsan sampai mana?